Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi akramana bi khairin kitabin unzil wa afdalana bi khairin nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dal yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi malam ini kajian kita tentang hadis bulughul maram. Kemarin kita membahas tentang syarat-syarat salat ya. Kemarin yang disinggung satu adalah tentang menghadap kiblat. Yang kedua hadis terakhir kemarin kata Rasulullah, seluruh al-ardu kulluha masjidan, tanah atau bumi seluruhnya boleh dijadikan sholat masjidan, ilal makbaroh wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Itu tidak boleh ya, walaupun kamar mandi bersih. Suatu saat mungkin kalau misalnya jemaahnya penuh ya, boleh gak kamar mandi itu dipakai gitu loh? Gak boleh ya. Terus gimana itu? Gak tahu juga kalau ini penuh kemana nih ya. Soalnya ini kan lantai tiga ya, bisa di atas ya. Ya, kalau masjidnya lantai satu kan bisa lubernya ke jalan ya. Kalau ini kan nggak bisa. Tapi jangan di kamar mandi itu nggak boleh. Walaupun bersih ya, kelihatan bersih itu. Ya, kita lanjutkan dari An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Ibnu Umar yang kita riwayatkan dulu, anak daripada Sayyidina Umar, termasuk yang paling getol ya mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi salah satu bukti cinta kepada Nabi adalah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Ibnu Umar adalah di antaranya yang kita ceritakan dulu. Waktu beliau naik haji, di tengah perjalanan beliau jadi Amirul Hajj. Ya beliau berhenti di sebuah lembah Al-Wadi. Berhenti kata beliau. Setelah itu berhenti beliau pergi ke belakang batu besar, terus buang air kecil gitu loh. Ketika ditanya oleh sahabat, "Loh, ngapain buang air kecil di sana?" gitu loh. Kata beliau, "Dulu waktu saya haji dengan Rasulullah, Rasulullah buat juga buang air kecil di sana gitu loh." Itu buktinya para sahabat menjaga sunnah ya. Kalau orang liberal itu kan enggak penting bagi dia yang begitu-begitu gitu. Tapi bagi kita penting. Karena kita mencintai Rasulullah. Jadi cara tidur, cara jalan, semuanya sudah ada di dasar Rasulullah. Bahkan Ibnu Abbas Anas Ibnu Malik dulu, saya itu dulu gak suka labu gitu. Tapi waktu saya lihat Rasulullah senang sekali makan labu, saya jadi suka gitu loh. Sampai begitu ya orang mencintai Nabi. Makanya kalau bisa kita contoh dalam berbagai hal. Kalau bisa nanti Ramadan, khusus nanti kita baca buku tentang manakib Rasulullah ya, atau Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Jadi cara Rasulullah jalan, cara Rasulullah berkeluarga. Kalau kita enggak tahu ya gimana kita nyontohnya gitu ya. Amni Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Ibnu Umar juga pernah mencerai istrinya dalam keadaan haid. Kata Rasulullah, "Murru falyuraji'uha." Umar bilang sama anakmu, suruh dia rujuk kepada istrinya gitu. Sebab tolak tidak boleh jatuh kepada istri dalam keadaan haid. Tunggu suci dulu dan belum boleh berhubungan. Ya, kalau sudah berhubungan enggak boleh juga gitu loh. Ini dalam fikih ya. Dari Ibnu Umar juga apa? Salah satunya, satu-satunya sahabat mungkin yang buka puasa dengan jima ya. Jadi orang buka puasa kan pakai takjil ya, dia pakai jima itu kan. Dalam riwayat saya baca itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi sab'i mawatin. Rasulullah melarang kita sholat di 7 tempat. Al-mazbalah, tempat sampah. Kalau di sini piungan ya. Tapi boleh enggak kita baca Quran di sana? Menurut ulama boleh, sebab hadisnya pernah Rasulullah pernah membaca Al-Qur'an, bahkan turun wahyu pada saat itu ketika Aisyah dalam keadaan haid. Rasulullah malah lagi berpangku di pangkuan Siti Aisyah itu. Artinya dari hadis itu kata ulama, boleh kita membaca Quran di tempat-tempat yang dekat-dekat tempat kotor, bukan di tempat kotor ya. Misalnya di luar kamar mandi gitu ya. Ya, sebab Rasulullah pernah membaca ketika Siti Aisyah dalam keadaan haid. Tapi kalau sholat gak boleh. Pertama mazbalah, tempat sampah. Kalau di Jakarta tuh Candi Gebang, Bantar Gebang, Bekasi. Yang kedua majzarah, tempat penyembelihan hewan. Kalau di Jogja di mana itu? Bahasa kitanya apa penyembelihan itu? Jagal ya, tempat jagal. Mungkin termasuk juga tempat pelelangan ikan ya, TPI, tempat pelelangan ikan. Televisi Republik Indonesia ya. Tempat pelelangan ikan. Wal makbarah di kuburan, artinya di samping kuburan, di atas kuburan. Sebenarnya bagaimana kalau kuburan ada dalam masjid? Ya tergantung duluan kubur mana duluan masjid. Kalau makam Rasulullah itu dulu di luar masjid, tapi karena pengembangan menjadi di dalam gitu loh. Kalau haram hukumnya kalau kita sholat di masjid di dalamnya ada kuburan. Ya. Apalagi di depan. Depan mihrab tuh kuburan kan ada juga yang saya ceritakan dulu di makamnya Ahmad Dahlan itu di daerah Karangkajen itu. Itu malah kalau kita buka pintu imam mihrab depannya itu kuburan gitu. Saya juga enggak tahu gimana kok bisa kuburan itu di arah kiblat masjid. Saya juga enggak tahu ceritanya gimana itu. Belum saya selidiki ya. Biasanya kan kalau bisa masjid dulu baru kuburan di timurnya gitu kalau bisa ya. Atau jemaah takut masuk enggak urusan itu gitu. Kan bisa lewat selatan atau lewat utara gitu ya. Wa qari'ati thariq, dan di jalan, kecuali mungkin Idul Fitri ya, di tengah jalan atau di pinggir jalan yang biasa orang lewat. Kata Rasulullah dalam hadis di buku Arisalah Mu'awana, iyakum waturuk, kita tidak boleh duduk-duduk di jalan yang jalan itu dilewati orang lain, sehingga kalau kita duduk orang sungkan untuk lewat itu. Itu termasuk perbuatan zalim ya. Kalau di kampus di itu di pelataran-pelataran itu loh. Kan ada pelataran sedikit depan kelas ya. Terus sahabat dulu pernah juga di waktu diwakilkan hadis itu, kata sahabat, ya Rasulullah, kami tidak punya tempat lain untuk duduk. Kata Rasulullah, kalau begitu berikan hak pejalan kaki. Salam, jangan ganggu mereka itu. Soalnya itu termasuk zolim nanti ya, kalau kita menghalangi hak bersama, gara-gara kita ada, orang tidak bisa lewat itu menjadi zolim. Dan zolim itu sampai hari kiamat ya, az-zulumatu yaumul kiamah. Jadi suatu saat nanti kita akan dituntut oleh orang yang kita zolimi di dunia tanpa sengaja itu loh. Jalan umum kita pakai untuk termasuk kok jadi ke demo tuh lari ini. Ya termasuk ya, supaya itu jalan umum. Jangankan demo ya, saya sudah menjelaskan dulu. Acara pernikahan gitu loh. Anak kita nikah, lalu kita tutup jalan gitu loh. Itu kalau gak izin warga tuh sudah zolim. Itu hak bersama, jangan dipakai untuk pribadi. Masjid juga hak bersama, jangan dipakai untuk kegiatan selama tidak mengganggu ya. Kalau itu kan orang jadi gak bisa lewat gitu loh. Demo bagaimana gitu loh. Kan demo jatuhnya begitu ya. Saya dulu ditanya hukum demo. Gimana hukum demo itu. Ya demo apa dulu saya bilang. Kalau demo masak sih gak apa-apa itu. Termasuk mungkin ya, termasuk. Ini kecil loh ya. Termasuk demo-demo di jalanan itu, kalau orang merasa haknya terganggu, ya begitu. Tapi kalau kita ajak dialog mahasiswa demo itu, ya kami di mana lagi demo kalau nggak di jalan gitu. Masa di kampus sampai yang dengar gitu ya. Tujuan demo itu kan ingin menyampaikan pesan gitu. Kalau di kampus kan pesannya nggak sampai, cuma teriak-teriak aja gitu loh. Kalau di jalan itu kan dengan membuat apa istilahnya itu, dengan membuat keributan-keributan kecil itu kan istilahnya pesan itu akan sampai gitu ya. Terus gimana itu loh? Saya juga nggak tahu gimana itu. Kalau nggak di jalan ya di mana? Ya mungkin kalau kita punya panggung demokrasi ya boleh lah ya. Kalau di Malioboro itu istilahnya mungkin di apa itu? Di patung apa itu? Serangan 1 Maret itu ya, pojokan itu, perempatan pos itu, tuh sebelah timurnya itu, selatan Malioboro itu kan ada itu nggak? Bisa dijadikan panggung demokrasi. Yang jelas jalan itu milik bersama loh. Jangan kita pakai untuk kepentingan kita atau kepentingan bersama sehingga menghalangi orang lain lewat. Itu juga termasuk kalau presiden gimana Pak? Presiden kan lewat tuh, jalan tol ditutup gara-gara dia lewat gitu. Kita masukin aja ya, gak apa-apa ya. Orang dia gak dengar ini kok itu. Zalim, zalim ya. Tapi presiden, penguasa tuh lebih cenderung apa ya, lebih cenderung menzalimi rakyatnya mungkin ya. Mana tadi? Di tengah jalan ya, wal hammam, kamar mandi, wa ma'atinil ibil, dan tempat onta ya, kandang onta, wa fauqa zahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Siapa juga lagi sholat atas Ka'bah ya? Ya kali orang-orang yang fanatik kan pengennya soh biar cepat diterima Allah gitu. Sholat di atas Ka'bah itu sama aja. Hadis ini didhaifkan oleh Tirmizi ya. Selanjutnya an Abi Murthadin Al-Ghani qala Rasulullah sallam sami'ta Rasulullah sallam yaqulu la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kata Rasulullah kalian sholat di kuburan dan tidak boleh duduk di atasnya. Duduk-duduk maksudnya tanpa alasan syar'i ya. Kalau kita lagi ziarah kubur, kita berdoa, ya silakan kita mungkin duduk sebentar untuk berdoa ya, yang tanpa alasan. Kadang-kadang kan orang banyak main ke kuburan duduk-duduk di sana ya. Tidak. Kalau kampung saya dulu malah dijadikan tempat judi loh. Orang judi itu sering di kuburan, kan polisi gak berani ke sana tuh. Dan gak mungkin ngapain di kuburan, serem begitu. Mana dipakai judi gitu loh. Ya gak boleh gitu loh. Judinya aja udah gak boleh, di kuburan lagi dua kali lipat dosanya itu. Kalah lagi. Berapa kali ruginya jadi manusia itu loh. Dosa udah berlipat. Dosa lagi itu. Biasanya sih kalau orang pacaran gak berani di kuburan. Pasti gak berani. Kecuali rame-rame bukan pacaran dong. Tazlisu kubri wala tazlisu alaiha. Ini riwayatul muslim ya. Juga tidak boleh kita. Jadi kemarin saya ditanya oleh jemaah. Ustaz, katanya sholat sunat lebih baik dilakukan di rumah. Setahu saya hadis yang mengatakan itu hanya kesimpulan. La taj'alu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumahmu itu kuburan gitu. Yang tidak pernah sholat di dalamnya, tidak pernah dibacakan Al-Quran. Sebab sholat kan nggak boleh di sana tuh. Nah jangan. Jadi sholat sunat itu dari hadis itu ulama menyimpulkan kalau bisa sholat sunat sekali-kali kita laksanakan di rumah. Rawatib di rumah, yang wajibnya di masjid. Kalau bisa ya. Kadang-kadang kita kan setelah maghrib pengen rawatib di rumah, sampai di rumah malah sibuk dengan kegiatan keluarga, malah nggak jadi, mendingan di masjid gitu. Ya sholat duha kan bisa, sholat tahajud juga bisa di rumah gitu ya. Jadi jangan rumah itu tidak pernah dilantunkan ayat suci Al-Quran dan sholat. Kalau sholat wajib, usahakan kita ke masjid berjamaah ya. Jadi bukan berarti ada hadis yang mengatakan sebagai bagus sholat sunat itu di rumah. Hadis ahad memang ada, tapi kalau saya menyimpulkannya dari hadis tadi ya. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Dan di situ juga tidak boleh kita mendirikan rumah di atas kuburan. Nah dulu waktu kejadian gempa Padang itu, kan ada satu kampung yang apa itu senanya? Yang kena itu loh, tanah runtuh itu apa namanya? Longsor. Itu menimbun satu kampung 400 warga. Ketebalan tanah kira-kira 5-6 meter itu loh. Sampai 7 kalau gak salah. Akhirnya diputuskan oleh MUI setempat, gak usah digali, langsung aja jadi kuburan gitu. Akhirnya 400 orang tidak digali, dijadikan kuburan. Lalu kita berikan catatan, oke gak apa-apa, mereka sudah meninggal juga tah. Ya soalnya kalau dicari juga 400 orang kan dengan waktu dan cuaca begitu kan sulit juga. Akhirnya MUI Padang itu memutuskan lokasi tersebut dianggap kuburan. Oke gak apa-apa kita beli, tapi tolong diberikan tanda kalau itu kuburan. Jangan satu saat orang bikin mall di sana nanti gitu loh. Kalau enggak ada catatan itu ya, kalau tidak ada catatan Pemda kalau itu kuburan, misalnya di pagar gitu ya. Silakan dibikin monumen ya. Di sini meninggal satu kampung 400 orang ini ketika longsor gempa di Padang tahun 2009 ya, kalau enggak salah. Itu langsung sebab ketebalannya 7 meter itu ke bawah itu loh. Ya resiko juga tinggal di bawah itu ya. di bawah tebing begitu. Ya namanya mereka ahli asli dari sana, mau kemana lagi tuh? Ya, silakan dijadikan kuburan ya, dan tidak boleh juga kita mendirikan di atas kuburan. Dulu orang pernah nanya ke saya, Pak, nanti kalau orang mati sering mati gitu, nanti kan tanah habis itu. Enggak bakalan, saya bilang. Kalau tanah habis nanti pasti kiamat itu. Masih banyak tanah kosong piungan itu. Di Afrika itu berapa tanah kalau mau mati ya? Nanti orang dikubur berdiri dong, enggak mungkin, saya bilang. Kalau sudah penuh nanti tanah, orang kubur berdiri ya, Allah kan punya cara juga, kiamat kan selesai udah itu. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, "Idza ja'a ahadukumul masjida falyanzur, fa in ra'a fi na'lihi adza aw qadaran falyamsahu wal yusalli fihi ma." Dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah berkata, "Idza ja'a ahadukumul masjida falyanzur." Apabila salah seorang kalian datang ke masjid hendak salat, ia memperhatikan kotoran ya, adza fi na'lihi, di sendalnya. Ya maksudnya mungkin sendal dan sekaligus tapak kaki. Adza au qazaron, atau ada najis atau kotoran ya. Kalau ada falyamsahu, hendaklah dia basuh, falyusolli fihima, dan sholatlah ya dengan mengenakannya. Sebab zaman dulu bagi orang musafir kan sepatu itu sudah lewat, kita membahas itu kali ya. Sholat dengan sepatu musafir sudah dulu ya, yang kita hapus itu ya. Jadi kan boleh kita sholat dengan sepatu, nggak, walau wudhu nggak perlu kita buka, kita usap aja atasnya itu ya. Tapi kalau bisa, kalau ada najis-najis yang apa itu dibasuh aja, lalu kita sholat menggunakan sepatu. Kalau zaman dulu kan saya nggak tahu, zaman dulu kan sepatunya ribet kali ya, talinya banyak kali gitu. Sepatu sekarang kan simple ya, ada yang diinjak lagi belakang itu. Kalau kuliah dipakai, kalau nggak kuliah diinjek belakangnya gitu. Itu kan gampang banget bukanya itu. Itu nggak ada masalah itu. Diuraikan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah SAW. Kemarin kita baca riwayat Abi Hurairah. Dia hanya bergaul dengan Rasulullah 4 tahun. Dia masuk Islam abad ke 6 Hijriah. Tapi walaupun 4 tahun, dia termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Dia bukan termasuk orang yang pertama meriwayatkan hadis ya. Malah cuma 4 tahun tapi rutin, non-stop gitu. Abu Hurairah itu kenapa banyak? Dulu kita ceritakan, beliau hidup tuh hanya untuk makan. Kerja, dikasih makan, setelah itu beliau selalu ngintilin Rasulullah, ngikuti Rasulullah kemana aja gitu. Dari pagi sampai malam gitu, enggak pernah pisah dengan Rasulullah. Kalau beliau lapar, beliau cari kerja lagi, dikasih makan, kembali lagi ke masjid Rasulullah itu. Sedangkan sahabat-sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman itu lebih banyak sibuk dengan perdagangan ya. Jadi waktu bersama Rasulullah itu kurang gitu lah. Makanya Abu Hurairah juga hafalannya sangat kuat. Qala Rasulullah SAW, "Idza wati'a ahadukumul adza bi khufaihi fatahuruhuma at-turab." Apabila seseorang di antara kamu menginjak najis dan sepatunya, maka cucilah dengan tanah. Ya. Ini tentang kesucian ya, sebab syaratnya sholat itu. Wa an Muawiyah bin al-Hakim radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fihi ma syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an." Ini hadis nanti bercerita tentang boleh enggak berbicara dalam sholat kecuali darurat ya. Qala Rasulullah SAW, "Inna hadzihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Ini adalah sholat yang tidak boleh di dalamnya min kalamin nas, ucapan manusia. Innama huwa, sholat itu hanya boleh tasbih. Subhanallah, imam salah. Kenapa subhanallah? Ya subhanallah itu bacaan sholat ya. Wa takbir Allahu Akbar wa qira'atul Qur'an, dan bacaan Qur'an. Jadi enggak boleh kita menggunakan bahasa atau ngobrol ketika sholat ya, atau apa ya, memperingatkan orang lain kalau kita sholat mungkin ya. Bisa kita dipanggil, "Loy, sholat," gitu kan, enggak boleh ya. Itu kan bahasa manusia ya. "Lagi sholat," gitu kan, enggak boleh. "Ntar aja," gitu. Itu udah panjang itu. Udah batal sholat kita ya. Jadi tidak boleh kita mengucapkan kata-kata sholat. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala idza kunna natakallamu fi salatin ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat. Jadi dulu di zaman awal-awal Islam masih banyak sahabat tuh yang berbicara ketika salat, ngobrol ketika salat ya. Ente nonton final enggak semalam itu? Chelsea Arsenal berapa tuh itu? Dulu mungkin boleh gitu. Sampai turun hatta nazalat, sampai turun ayat Hafizu ala salati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya qanitin artinya diam ya, Al-Baqarah 238. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Nah, setelah turun surah Al-Baqarah itu Rasulullah memerintahkan untuk diam dan melarang untuk berbicara ketika salat. Nah, boleh ya. Kalau dulu adanya, Pak, boleh enggak baca SMS itu? Waduh. Orang perbuatan di luar salat itu enggak boleh kita lakukan gitu. Ini baca SMS lagi itu kan kebangetan. Kalau ngaji enggak apa-apa baca SMS. Asal jangan dibalas aja. Mana tahu penting gitu ya. Pak, BBM enggak jadi naik kan lumayan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abi Hurairah qala Rasulullah SAW atasbihu rijali wa tasfiqu lin nisa. Berkata Rasulullah, kalau mengingatkan imam atasbih al-jilal subhanallah wa tasfiqu lin nisa dan bertepuk tangan bagi wanita, tetap tidak boleh ngomong. Walaupun imam ngomong kali ya. Subhanallah gitu. Imam bingung. Apaan sih kata imam gitu. Enggak boleh kita balas. Tetap kita subhanallah gitu loh. Apaan? Subhanallah. Ya apaan? Imamnya goblok ya. Apaan? Subhanallah. Ya apaan subhanallah? Subhanallah. Lama-lama emosi juga. Ente salah. Malah ribut ya. Ya. Jadi kalau sudah laki-laki, bagaimana kalau perempuan dengan perempuan tetap tepuk tangan ya? Kalau imamnya perempuan, jemaahnya perempuan tetap enggak boleh subhanallah ya. Tetap dengan tepuk tangan gitu lah. Kalau imamnya perempuan, jemaahnya juga perempuan. Sebab banyak tempat kita yang tarawihnya jemaahnya perempuan, imamnya perempuan ya. Kalau di kota banyak itu, di Yogyakarta. Wa'in Mutarrih bin Abdillah bin Syakhirin anabihi qala ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Nah, apakah menangis dalam sholat nanti membatalkan sholat ya? Dari Mutarrih bin Abdillah bin Syakhirin anabihi qala ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi azizun. Saya pernah melihat Rasulullah sholat sedangkan di dadanya azizun ka azizin mirjal. Sedangkan dada Rasulullah itu bunyi apa? Orang-orang menangis itu loh. Minal buka itu. Memang apa ya? Saya lihat sahabat-sahabat itu, salah satu bentuk sahabat itu adalah kehidupan mereka. Kalau siang mereka gagah perkasa, tapi malam mereka menjadi hamba yang sangat tadarrun wa khufiatan ya. Banyak sahabat malam hari itu menangis gitu loh. Makanya kalau kelihatan di sini mereka tuh hitam ya. Karena seninya mereka menangis gitu. Lau ta'lamuna kama alimtukan Rasulullah la tabakuna kisiru wa tadhuna qalilan. Kalau kalian tahu sebagaimana saya tahu kata Rasulullah, kalian akan banyak menangis daripada tertawa itu. Ya mungkin karena Rasulullah sudah melihat neraka ya, bagaimana auman neraka jahanam itu loh itu. Lebih banyak menangis ya. Jadi sahabat dulu itu mungkin karena hakul yakinnya ya, yang kita ceritakan dulu, ada yang meninggal malah ketika sholat, ketika imam membaca ayat tentang neraka jahanam itu. Seolah-olah jahanam itu di depan matanya gitu. Langsung stroke meninggal gitu. Sampai begitu mereka ya. Kita cuek aja imam baca jahanam ya. Atau gak ngerti tuh gimana. Sahabat dulu kalau dengar ayat jahanam itu menggigil gitu. Takut sekali itu. Apa ayat yang dibaca Rasulullah yang nangis itu? Fakolal jahanam. Pokoknya artinya begini, saya lupa redaksinya itu. Apakah sudah penuh gitu loh kata malaikat. Lalu dijawab oleh neraka jahanam, apakah masih ada yang mau masuk gitu loh. Itu ayat itu aja dibaca, para sahabat tuh sudah nangis loh itu. Luar biasa orang Arab itu. Orang Arab tuh memang gampang sekali loh nangis. Beda dengan orang kita, susah banget nangis. Mau ketika sholat nangis, malam-malam nangis susah sekali ya. Padahal kita riwayatkan dulu, dua mata yang tidak akan diazab nanti di akhirat adalah mata yang sering bergadang ibadah kepada Allah dan mata yang sering menangis karena takut kepada Allah. Pernah gak kita meneteskan mata takut kepada Allah? Kalau belum pernah, coba. Sekali seumur hidup masa gak pernah. Kalau kehilangan motor kok nangis gitu loh. Enggak lulus UN kok nangis. Pernah enggak kita menangis, air mata kita itu menetes karena takut kepada Allah itu. Kalau sahabat jangan tanya, tiap malam mereka begitu. Tapi siang harinya mereka gagah perkasa itu. Malamnya menjadi hamba itu ciri-ciri kehidupan sahabat Rasulullah ya. Kalau kita siangnya lemas kerja aja, malamnya ketawa. Kebalikan kita emang susah ya. Kerjaan malah. Kalau sahabat tuh siang tuh perang gagah perkasa, malamnya menjadi hamba yang khufiatan ya. Menangis gitu loh. Siangnya garang lagi gitu ya. Kita siang penakut, malam tidur. Ya Allah, jauh sekali dari kita kehidupan sahabat Rasulullah ya. Ya cara menangis itu kalau kata ulama tasawuf, kalau tidak bisa menangis ya mutabaki dulu lah, paksa diri kita untuk menangis. Paksa, masa enggak bisa sih kita menangis itu? Ingatlah dosa, masa enggak bisa ya? Hal-hal yang membuat kita menangis itu ingatlah apa ya? Mungkin orang tua kita sudah meninggal, ingat aja enggak apa-apa. Yang penting kita mengeluarkan air mata itu. Nah, ketika air mata menetes, berdoa kepada Allah ya, termasuk yang bagus itu. Jadi Rasulullah juga pernah menangis ketika sholat. Bagaimana kalau keluar suara? Ulama banyak mengatakan itu batal ya, hati-hati ya. Kan ada juga imam yang begitu. Saya, walaupun saya belum pernah melihat yang langsung, tapi sudah ada yang nanya ke saya dulu. Jemaah kita di Karangmalang, dekat UGM itulah, pengajian ibu-ibu Aisyah. Pak, imam kami itu sering nangis kalau sholat. Mungkin habis baca buku neraka kali ya, majak kubur ya. Jadi kami mau rukuk, nunggu dia selesai nangis dulu gitu lah. Walam yakullahu kufuan ahad. Nangis dulu dia. Setelah dia nangis, Allahu Akbar. Baru rukuk gitu. Jadi jemaah nunggu dia nangis dulu. Boleh lah saya bilang, tapi jangan ketika jemaah lah ya. Sebab dalam hadis itu, sabatun yuzilumullah yawma la zila illa zilu. Tujuh golongan nanti akan diampuni Allah di akhirat dan dilindungi adalah orang yang rojulun, yang bersendirian di tengah malam ya, watas fi qainihi, dan berlinang air matanya sendiri tengah malam di rumah, bukan jemaah itu loh. Tapi Rasulullah pernah melakukan ya. Ya tapi tidak sampai mengeluarkan suara enggak, cuma kedengaran dadanya orang menangis kan, dadanya yang tahan itu loh. Soalnya itu bisa membatalkan sholat ya. Jemaah juga kasihan nungguin nangis gitu. Jemaahnya kan kesel lama-lama tuh. Nangis mulu. Saya juga punya hutang tapi gak nangis. Malah ribah sama imam nanti ya. An Ali radhiyallahu qala kana li ma Rasulullah SAW mudakhalani fakuntu iza ataitu huwa yusalli tanah nahli. Nah ini satu lagi ya. Ini riwayat sebagai Sidin Ali. Tapi riwayat kalau Ibnu Nasai ya. Saya pernah bersama Rasulullah ada dua pintu. Di rumah Rasulullah ada dua pintu, satu ke masjid, satu untuk keluar ya. Fakuntu iza ataitu huwa yusalli tanah nahli. Ya walaupun hadis ini derajatnya Hasan ya. Pernah Sayyidina Ali itu masuk ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi sholat gitu lah. Rasulullah malah bertanah-nah. Tanah-nah itu dulu kita rewekan berdehem ya. Memberitahu kalau kita sholat. Boleh enggak ya, Sayyidina Ali pernah meriwayatkan ya. Yang penting jangan mengeluarkan suara. Boleh, tanah-nah. Dulu yang tanah-nah ini kita rewekan waktu baro'atul ketika kita pipis. Kan kita disuruh menghabiskan pipis kita ya. Itu bit tanah nuh. Sebab sisa pipis itu bisa menjadi azab kubur ya. Nah tanah nuh ini ketika sholat Rasulullah juga pernah. Tapi malah takut. Kalau kita terlambat takut keluar batal sholat ya. Malah keluar pipis kita itu. Beser ya. Orang sakit beser malah keluar gitu. Ya memberi kode begitu tidak masalah ya. Atau subhanallah silakan. Ada tamu masuk, assalamualaikum. Subhanallah. Mudah-mudahan dia paham gitu. Tapi ting-tong, ting-tong. Belnya ditekan terus ya. Ting-tong, ting-tong. Ganggu sholat juga itu. Wani bin Umar radhiyallahu qala qultu lil Bilali kaifa ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraddu alaihim inna yusallimuna alaihi wa yusalli qala yaqulu hakaza wa basata kafaihi. Aku bertanya kepada Bilal, kata Ibnu Umar, bagaimana pernah enggak engkau melihat cara Rasulullah menjawab salam ketika beliau sedang sholat? Bilal menjawab begini, dia membuka telapak tangannya itu. Boleh ngasih kode ya? Dulu kan pernah kita lewatkan ya. Satu gerakan selama tidak berturut-turut tidak membatalkan sholat. Sekali sholat, assalamualaikum. Boleh ya? Assalamualaikum, datang lagi. Malah enggak ruku-ruku. Kalau lagi ruku enggak boleh. Tahu noh dia lagi sholat ya. Masa kita lagi ruku ini assalamualaikum. Apalagi sujud ya assalamualaikum. Kalau lagi sujud enggak usah. Dia tahu kalau kita lagi sholat gitu. Kalau kita Hasan ya. Satu hadis lagi ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala karena Rasulullah SAW yusalli wa hamilun amamah binti Zainab fa iza sajada wa dha'a wa iza qama. Oh ini hadisnya penting ini. Kita lanjutkan nanti ya setelah azan sedikit. Ini Rasulullah pernah menggendong cucunya Umamah. Terima kasih pertanyaannya, kita jawab cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika belajar atau kuliah terus terdengar azan? Apakah terus kuliah atau berhenti terus sholat dulu? Begini, sebagusnya ketika azan kita berhenti, yang saya praktekkan ya di kelas itu ketika azan kita stop dulu, sebab semester ini saya terhenti di sholat zuhur ya di kelas FMIPA, kelas D itu mulai kuliah 10:30, otomatis nanti saya berakhir 12:05. Sedangkan azan itu, nah pas azan itu saya berhenti dulu, nanti dilanjutkan, nanti setelah itu selesai tentu sholat ya. Pernah saya praktekkan dulu, tapi di UAD baru masuk 15 menit azan gitu, akhirnya sholat berjamaah, setelah berjamaah disambung lagi gitu ya. Bagi saya tergantung kondisi ya, maksudnya kalau bisa azan kita diam dulu, sebab dulu pernah kita riwayatkan salah satu tanda-tanda nanti sakratul maut yang sakit adalah yang orang menyibukkan diri ketika azan berkumandang gitu. Termasuk mungkin juga kuliah itu ya. Ya kita dengarkan dulu azan, enggak lama azan itu tuh. Nanti kita lanjutkan belajar sedikit kalau memang udah tanggung baru itu kita sholat ya. Berjamaah enggak apa-apa itu. Sebab itu menuntut ilmu ya. Rapat juga begitu seharusnya menurut saya. Kalau pula demo juga begitu, lagi demo azan ya. Diam gitu. Kalau lagi bakar ban matiin dulu. Nanti setelah azan demo lagi. Kemarin di DPR anak HMI ya. Habis demo dia sholat dulu. Tapi sholatnya bukan sholat wajib, sholat ini. Sholat apa anak HMI kemarin di Jakarta itu? Sholat hajat apa sholat apa? Sholat hajat gitu. Lagi demo lagi sholat. Nah besok ini ya, besok ini lihat. Habis sholat Jumat itu demo mungkin meningkat ya. Sebab momennya kan pas. Setelah azan sholat Jumat kan masa lagi berkumpul. Biasanya besok besar-besaran itu. Soalnya kan sorenya keputusan DPR naik apa enggak ya. Aduh negara kita ini susah ya. Udah miskin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita ziarah ke makam boleh enggak kita berdoa dan membaca Yasin? Sebenarnya kalau anaknya sih berdoa silakan. Siapa aja boleh berdoa. Tapi kalau membaca Yasin tidak ada riwayatnya kita baca ya. Kalau anaknya membaca Yasin di rumah terus pahalanya untuk orang tuanya silakan. Kalau orang lain enggak sampai, percuma. Amal itu enggak bisa diberikan ke orang lain. Kalau bisa amal orang lain, dosa juga bisa dong dikirim gitu. Amal itu masing-masing, likulin nafsin maka sabat. Setiap diri itu hanya memperoleh apa yang dia lakukan. Cuma Allah memberikan pensiunan pahala hanya untuk tiga. Sedekah jariyah, amal yang tafa'u bihi, waladun sholai yada'ulahu. Kalau anaknya insya Allah sampai, tapi kalau orang lain ngapain itu? Percuma. Apalagi tahlil-tahlil itu ngapain itu? Percuma. Gak sampai. Padahal yang tahlil itu gak sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bila kita sholat sunnah di masjid, apa pahalanya berkurang? Ya tidak, no. Malah lebih bagus. Ya. Tapi kalau bisa, adalah yang kita lakukan di rumah ya. Yang dilakukan di rumah, sholat sunnah itu di rumah. Jangan kita misalnya nusewu ya, karena rumah kita dekat masjid, sholat duha di masjid, sholat tahajud di masjid, sholat rawatib di masjid. Gak pernah kita sholat di rumah ya. Sholat duha di rumah saja menurut saya. Jangan jadikan rumah kita tuh sama sekali tidak didirikan sholat di dalamnya gitu loh. Ya. Kalau perlu sekali kita jemaah rame-rame di rumah gitu ya. Tasyakuran apa gitu ya. Ajak orang masjid ke rumah gitu. Tapi masjid nanti jangan sampai kosong juga gitu. Malah kasihan gitu. Ya. Pahala itu tidak berkurang malah. Bukan sebab baik sholat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana konsep Rasulullah dalam menyikapi kesedihan? Salat. Bagaimana konsep diam dalam Islam? Maksudnya diam ini diamnya Megawati apa diam apa ini? Kalau Rasulullah sedih itu dulu kan waktu meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib ya. Itu kan Rasulullah sangat sedih pada saat itu gitu, humul hazan. Ya, Rasulullah dihibur oleh Rasulullah dengan Isra Mi'raj ya. Itu salah satu bentuk hiburan Allah, diajak tur ya, tapi turnya jauh gitu loh. Ke Sidratul Muntaha gitu ya. Ya bagi kita kalau kita sedih kebangetan gitu ya. Menangis silahkan. Rasulullah aja ketika anaknya Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis kok kan. Boleh kita mengekspresikan kemanusiaan, tapi jangan lebay gitu kan. Sampai guling-guling di tanah gitu. Mentokin kepala ke dinding, nanti mayatnya jadi dua. Orang jadi mandiin lagi gitu. Boleh menangis, tapi jangan berlebihan. Semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah takdir. Oh, ayah kita meninggal takdir, anak kita meninggal takdir, istri meninggal itu sudah dijalankan Allah. Kita jalani sajalah. Jadi kalau kata Nabi Musa dalam suhuf Musa itu ya, orang kalau betul-betul mengerti masalah takdir iman itu, apapun terjadi dia tidak pernah sedih itu. Apinya hilang udah takdir Allah itu ya. Motor hilang senyum. Ya terima kasih Allah saya sudah pakai setahun, mungkin orang lain lebih membutuhkan gitu. Ya saya juga ngomong ya, saya juga susah mempraktikkan seperti itu ya. Orang HP hilang aja saya ngamuk-ngamuk gitu. Copetnya saya kejar itu. Ya sedih boleh, itu namanya manusiawi ya, tapi jangan lebay lah. Ya sholat, baca Quran gitu ya. Bagaimana konsep diam dalam Islam? Dalam hadis ya, dalam yang kita baca dulu dalam Arba'in Nawawi, min husnil Islam tarku malayani. Ciri-ciri Islam yang baik itu adalah meninggalkan urusan yang tidak ada urusan dengan dia gitu lah. Jadi kalau ngomong itu falyakul khairon au liyasmut, kalau enggak ada bermanfaat kita diam aja gitu ya. Tapi enggak boleh juga diam terhadap kemaksiatan ya, itu salah juga itu. Jadi diam kita itu ya, Rasulullah juga kalau lagi ngobrol tentang perang ya ikut, tentang ekonomi ya ikut gitu ya. Itu kan bermanfaat, bukan kita aja diam aja. Kita punya zikir aja ya. Gimana BBM nih? Allah, subhanallah, subhanallah. Enggak, saya sekali ngomongin BBM enggak ada masalah ya kan? Analisa kita gitu. Enggak, subhanallah, subhanallah. Jadi enggak dinaik. Enggak, subhanallah, subhanallah. Biarin aja mau naik gitu. Jadi bagi saya menyikapi BBM itu ada dimensi, ada dimensi iman. Ya kita berdoa aja sama Allah semoga rezeki kita nambah gitu ya. Ada dimensi rakyat, ya kita harus protes no, kalau memang keputusannya salah gitu. Asal jangan berlebihan juga ya. Ada dimensi takdir ya. Ya mudah-mudahan itu kebaikan untuk semua itu. Jadi ada dimensi kita nyikapinya. Ustadz, ayat berapa, surat apa dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang haramnya khamar? Ada tiga ya. Tolong ceritakan asbabun nuzulnya diharamkannya khamar. Khamar itu ada tiga ayat. Pertama, ya lazina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dulu di awal Islam, mabuk itu masih boleh, asal jangan sholat. Ya, asal jangan sholat. Setelah itu turun ayat Quran, fa innamal khamru wal maisiru wa azlamu min amali syaitan fajtanibuh. Ya. Setelah mabuk itu enggak bisa ditahan, turunlah ayat itu, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu langsung sahabat ketika turun ayat tersebut yang megang botol itu ditumpahin semua itulah. Karena awal-awal Islam itu masih boleh mabuk gitu, tapi jangan sholat gitu. Nah kalau masih mabuk belum boleh sholat sama Nabi. Karena kenapa? Orang-orang, saya mengambil kesimpulannya, satu-satunya agama ya, yang bisa menekan hawa nafsu untuk minum keras itu cuma Islam. Buktikan. Nun sewu ya. Saya punya teman orang Irian. Itu yang muslim itu insya Allah gak mabuk loh. Tapi yang non muslim mau tahu sendiri deh. Bagi mereka tuh kan minuman keras itu sudah budaya ya. Makanya orang mereka itu kalau punya duit istilahnya tidurnya di got gitu loh. Kalau gak punya duit baru di rumah gitu loh. Karena emang punya duit mereka langsung minuman keras gitu loh. Dan satu-satunya agama yang bisa menekan ini itu cuma Islam. Minuman keras itu, yang lain tuh gak ada itu. Kristen juga lah, pendetanya pada minum kali ya. Ya saya bukan apa ya. Ya itu jadi dua ayat. Pertama ada tadaruj. tadarut itu proses pengharaman khamar. Tapi kalau sekarang udah enggak ada lagi tadarut. Haram selama-lamanya, ya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu. Saya lupa nama surat ayatnya. Kalau ada komputer saya bisa cari. Kalau surat apa itu? Innamal khamru wal maisiru itu. Kalau yang tadi itu surah Al-Baqarah. Ayatnya lupa. Innamal khamru wal maisiru azlamu rijzum min amali syaitan faj'tanibuhu. Al-Maidah kalau enggak salah ya. Insyaallah Al-Maidah. Kurang susah nih enggak hafal Quran ini ya. Jangan nanya ayat. Ayatnya tahu, suratnya enggak tahu. Assalamualaikum, saya mau tanya apa makna Islam? Waduh, ini satu SKS ini. Karakter agama Islam, fondasi Islam, kesempurnaan Islam, kaidah antara Islam dan kaitan antara Islam dan ibadah. Wah, banyak pertanyaan, 2 SKS ini. Satu semester ini jawabannya. Apa makna Islam, ya? Islam itu artinya menyerah. Salama menyerah ya. Salama juga artinya selamat, menyelamatkan orang lain dari kita. Jadi tidak termasuk orang Islam man salima annas min lisanihi wa yadihi. Tidak termasuk Islam kata Rasulullah, orang yang tidak bisa selamat orang lain dari tangan dan lidahnya itu. Itu juga salama ya. Islam artinya juga menyerahkan diri. Karakter agama Islam apa panjang ini? Fondasi agama Islam ya tauhid ya. Kesempurnaan Islam, oh Islam itu agama paling sempurna. Mengatur dari awal dari bangun tidur sampai tidur lagi, kamar mandi, berhubungan dengan istri aja diatur sama. Mana ada agama lain begitu? Ah, agama lain itu enggak jelas itu. Enggak ngatur ya. Saya tuh kemarin cerita ya. Di FMIPA tuh ternyata ada anak Hindu satu. Dia ngakunya setelah saya suruh Kamis kemarin kan kita ngaji di sini ya, anak FMIPA ya. Saya suruh datang itu. Ternyata saya baru tahu setelah dia ngomong ke saya, "Pak, saya enggak bisa ikut pengajian Kamis di masjid." "Loh, kenapa?" saya bilang. "Saya non muslim," kata. "Agamanya apa?" "Hindu," kata. Saya baru tahu gitu loh. Padahal sebelumnya saya menghina agama orang lain aja kata saya itu. Loh, saya kan hobi menghina agama orang lain. Untuk menunjukkan kebenaran Islam gitu loh. Hindu itu pernah saya hina itu. "Masa Tuhan dibikin sendiri, disembah sendiri, bahlul," saya bilang. Rupanya ada anak Hindu di dalam. Salah sendiri ngomongnya terakhir. Nah, dia juga enggak mungkin marah sama dosennya atau apa lagi. Tapi kemarin dia enggak datang enggak. Saya juga pertama baca di absennya itu, namanya itu kan agak Hindu-Hindu ya. I Putu itu, Putu Arya siapa itu. Tapi saya berpikir, oh mungkin dia sudah mu'alaf gitu. Ternyata belum, masih Hindu ya. Kok ada ya? Tanya dekannya lah nanti gimana itu. Saya udah tanya dekan itu. Ya untuk si Arpa itu. Cuma ikut SKI kan repot saya itu. Ya apalagi mau saya bahas kalau enggak agama Islam, agama lain ya. Ya gimana, bukan menjelek-jelekan agama. Memang agama lain jelek, mau diapain? Dulu siapa bilang, "Pak, ngapain kita jelek?" Ya memang udah jelek, mau diapain itu? Islam itu agama paling bagus. Boleh enggak kuburan dipindah? Ah, ini nih. Siti Aisyah meriwayatkan, bagus ya pertanyaannya. Boleh, kata ulama, dari hadis Siti Aisyah itu, kalau kita memindah kuburan, jangan sampai kita mematahkan tulang. Kata Aisyah, dalam riwayat Aisyah, hadis Ahad, kalau kita mematahkan tulang mayat, berarti kita sama mematahkannya sewaktu hidup, kata Siti Aisyah. Boleh kita pindahkan, tapi dengan menjaga maslahat ya. Jangan sampai tulang itu nanti kita kumpulkan. Perlu gak disolak lagi, gak usah dikuburkan aja gitu. Kalau gak salah, tahun ini pernah terjadi angin puting beliung di Bekasi itu. Sehingga banyak kuburan terbongkar ya. Karena tumbang pohonnya itu, puang, muncul mayat-mayat itu. Nah, akhirnya dipindahkan pada saat itu. Itu di Saudi, tiap tahun, itu kan, kalau di Mekah itu kan nama makamnya Ma'ala ya. Kalau di Madinah kan namanya, lupa saya mana di Madinah itu. Apa nama makam di Madinah itu? Makam sahabat Rasulullah lah. Hah? Kan. Ma'ala, alah, bakya di Madinah. Itu Ma'ala itu kan jemaah haji yang meninggal tahun itu, kan dimakamkan di sana. Itu nanti 2 bulan sebelum musim haji datang, itu mayat di sana tuh dipindahkan oleh pemerintah Saudi ke padang pasir. Nanti dipakai untuk jemaah tahun ini gitu loh. Soalnya kalau nggak dipindahin penuh. Indonesia aja minimal tiap tahun haji itu 500 orang loh meninggal Indonesia tok loh. Belum negara lain gitu loh. Meninggal itu kalau kita di Masjidil Haram ya, yang namanya habis sholat fardu itu jenazah tuh jejer lo minta disolatin itu penuh itu satu gitu. Imam tuh masuk gitu masalah jenazah. Nanti di Ma'ala itu dimakamkan bapak-bapak. Nah besok setelah 7 bulan 8 bulan itu dipindahkan lagi sama pemerintah Saudi ke luar kota. Nah nanti ini dikosongkan untuk jemaah tahun ini gitu. Tapi kalau bakek enggak, kalau bakek itu enggak. Di Madinah, sebab jemaah itu banyak di Mekah daripada Madinah ya. Kalau Madinah itu sudah ada pemakaman khusus untuk jemaah haji. Yang bakek itu, sebab itu sahabat Nabi di sana. Bakek ya, kalau Ma'ala kalau di Mekah. Bagaimana kalau membangun rumah di bekas kuburan? Kuburannya sudah dipindah. Ya berarti enggak jadi kuburan ya. Banyak kampus-kampus yang berdiri di atas kuburan, kuburannya sudah dipindah enggak apa-apa ya. Selamat. Kuburannya sudah dipindah enggak apa-apa itulah. Kalau orang takut hantu enggak mau ini. Hantunya kan juga pindah. Masa hantunya enggak ikut pindah itu. Dia juga ngontrak itu. Bolehkah kita mengubur sedang di tempat kubur boleh enggak kita mengubur seseorang di tempat kuburan orang lain? Ya janganlah. Dulu pernah kejadian di Yogyakarta itu. Seorang anak meninggal ketika digali kuburan ternyata berdekatan dengan kuburan kakeknya gitu. Kelihatan mayat kakeknya itu, tapi bukan berdempetan ya, pinggir gitu. Akhirnya orangnya biasa terus ada ke orang Ustaz Jogja tuh ngomong begini, biarin aja lah mungkin dia pengen dekat kakeknya gitu. Ya akhirnya dekat-dekat gitu. Pernah melihat kuburan massal ya. Kuburan massal itu kan cuma disusun begini. Waktu kejadian apa kemarin kuburan massal itu ya, yang meninggal banyak itu. Aceh tsunami itu kan digini, digali lubang sama eskapator dia, pek pek pek. Lalu mayatnya disusun gini itu ditimbun rame-rame gitu. Tapi kalau kita ngali kubur ada kuburannya pindah aja sedikit gitu. Saya juga lama-lama berpikir nanti kuburan Jogja ini penuh juga ya. Tanah enggak nambah orang mati tiap hari gitu ya. Kan tiap hari orang mati. Lama-lama penuh juga gitu. Ya nanti tambah tanah sama pemerintah kali ya. Kalau di Jakarta oh kita mati aja bayar loh sana itu. Mati aja udah nyusahin orang. Ya. Kalau di sana kan enggak. Ini banyak pertanyaan. Sholat jamaah itu berlaku hanya untuk orang musafir saja atau tidak? Iya betul. Kalau untuk hal yang darurat seperti orang sakit tidak boleh bergerak contohnya atau alasan mendesak dan di jamaah tidak. Kalau sakit boleh. Wa in kuntum maridun au ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra boleh ya. Jadi musafir sama sakit boleh. Tapi rapat enggak boleh. Ini ada juga fatwa ulama saya dengar. Rapat enggak apa-apa kok. Yang penting jamak kosor itu sesuai kepentingan gitu loh. Saya paling muak mendengar istilah begitu. Islam itu mudah tapi jangan dibundah-mudahkan saya bilang. Ini kata-kata untuk rapat. Gak apa-apalah ini kan pentingan umat. Jangan dibundah-mudahkan Islam itu. Saya paling gak suka orang ngomong seenaknya dia. Menurut saya gak apa-apalah itu. Emang Islam itu menurut kau saya bilang. Islam itu patokannya Quran Sunnah bukan kepala kau itu. Saya tuh paling muak lihat orang yang menggampang-gampangkan agama itu. Gak apa-apalah kosor jamak yang penting kan. Ya yang keterangan itu kepentingan lah gitu. Mana aja ngomongin teh itu. Gak boleh. Boleh atau tidak hukumnya kita menagih hutang kepada orang yang kita pinjami? Sangat boleh. Nagih hutang ya boleh no? Orang kita, kecuali menagih kepada orang yang tidak berutang ke kita tuh gak boleh. Utang siapa anak? Utang apaan gitu. Utang janji ya ke presiden. Boleh ya. Bahkan ketika kita minta, saya pernah baca dalam fikih, dia enggak mau bayar. Kan ada hadis mengatakan kalau Rasulullah SAW, al-matlul ghaniyun zulmun. Matlul ghaniyun zulmun. Kalau kita punya duit, membayar hutang kita tunda-tunda, zolim. Matlul ghaniyun zulmun. Hati-hati ya, kita punya uang nih. Enggak, utang sengaja enggak mau kita bayar. Sebab bayar hutang tuh apa loh ya? Malas gitu lah. Orang kan lebih rajin berhutang daripada bayar. Itu masih sifat manusia. Utang tuh rajin pas bayar, wah susah banget itu loh. Ya, jadi kalau kita punya uang tidak mau bayar hutang itu zolim. Matlul ghaniyun zolim. Hati-hati. Tagih aja enggak apa-apa. Eh, duitnya sudah ada belum? Saya mau pakai nih gitu ya dengan bahasa kita ya. Belum, besok datang lagi. Duitnya sudah ada belum? Saya mau pakai buat bayar SPP gitu. Ya dengan cara begitu, enggak usah pakai debt collector ya. Duitnya cuma 100 ribu kolektor gitu. Bedanya air mandi dengan air mandi dengan air nazi. Nazi mungkin ya. Bolehkah untuk sholat mazi? Nazi ya. Dulu kita jelaskan ada mazi, wazi, mani. Yang najis itu adalah mazi. Mazi itu adalah cairan bening yang keluar ketika kita bersyahwat. Itu tidak wajib mandi, tapi kalau kena pakaian najis, enggak boleh dipakai sholat. Tapi kalau mani, dia wajib mandi tapi tidak najis. Kita baca dulu di sini ya. Kalau celana kita kena sperma, boleh kita pakai sholat. Misalnya sarung kita kena sperma, gak apa-apa kita pakai sholat. Tapi jangan banyak-banyak ya. Masa setengah sarung sperma mau beli juga itu. Ya. Di sini pernah kita baca dulu. Rasulullah pernah dilihat Siti Aisyah sholat sedang di bajunya ada bekas-bekas sperma. Gak apa-apa, sperma itu tidak najis kan. Boleh gak diminum? Wah jangan sampai ke situ saya bilang. Coba ada juga orang yang bertanya dulu pada saya itu, meminum sperma itu lah. Apa gak ada lain diminum saya bilang. Dikasih gula Pak Sarah. Suka-suka kau lah. Ya kalau gak najis boleh diminum dong. Gitu ya. Terakhir, kalau ke kamar mandi tidak boleh membawa Al-Quran, terus bagaimana hukumnya HP yang diaplikasikan? Sudah pernah kita bahas ya, selama off laptop, HP, ini ada Qurannya ya, sudah isi, ada Qurannya nih. Ya kalau selama posisinya begini, nggak ada masalah ya. Dulu malah akhwat yang ngasih kita dalil ya. Kalau di sini ada Quran, laptop ada Quran, nggak boleh masuk kamar mandi. Berarti orang yang hafal Quran nggak boleh masuk kamar mandi gitu. Kan ada Quran di kepalanya. Jadi dia kamar mandi begini gitu loh. Ya kan ada Quran di kepalanya. Tapi kan gak dia baca suatu kamar mandi gitu loh. Kecuali di kamar mandi dia bismillahirrahmanirrahim. Jitak aja boleh. Bagaimana hukumnya pembuatan septic tank di bawah lantai masjid karena lahan tanahnya sempit? Gak apa-apa ya. Septic tank gak apa-apa, itu kan di bawah tidak langsung berhubungan dengan najis ke tubuh kita ya. Apakah kita diperbolehkan ziarah kuburan orang tua saudara kita yang sudah meninggal dan berdoa? Malah sarang. Qodek nahaitukum an ziaratil kubri fazuruha, kata Rasulullah. Dulu saya pernah melarang kalian ziaratul kubur, sekarang ziarah hilang enggak apa-apa. Tapi hukumnya mubah, enggak sunat, enggak wajib. Doa dari rumah aja sampai kok ngapain. Tapi kadang-kadang kita pengen juga untuk mengingat kematian ya. Main-mainlah ke kuburan. Supaya kita ingat mati gitu. Orang kalau ingat mati itu enggak mau korupsi loh, yakin saya. Boleh gak kita mengkhususkan doa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani yang dikatakan sebagai khilafah pada masa Baghdad? Pernah jadi khalifah bahwa Syekh Abdul Jalani? Gak pernah, terus saya. Gak pernah jadi khalifah Syekh Qadir ini. Bagi saya begini ya, ya Allah, mengirim-ngirim Lil Qadir Al Jalani Al-Fatihah gitu ya. Apa ya? Gak ada ya, riwayatnya begitu-begitu itu. Kalau ngirim ke orang tua sendiri sampai gitu loh. Orang lain ngapain dikirimin gitu loh. Dia kan ini lah, apalagi dia khalifah zaman Ba'ath. Mana enggak pernah bukan jadi khalifah itu saya. Khalifah Abbasiyah tuh enggak ada luka dijalani. Dia tuh rumah sufi. Al-Fatihah li ini ngapain gitu loh. Mungkin bagi Rasulullah saja mungkin enggak usah lah gitu loh ya. Al-Fatihah Rasulullah, Al-Fatihah. Selawat disuruh ke Rasulullah bukan baca Fatihah itu. Baca Yasin diberikan kepada Rasulullah. Ya enggak usah aja lah bagi saya, karena enggak ada riwayatnya. Mohon terdapat penulisan kata yang salah, enggak apa-apa. Ya, inilah pertanyaan. Kita akhiri dulu. Monggo, tutup dulu.